Kembali kita meneruskan pembahasan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Kita sedang membaca syarah dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, di mana pada bagian awal dari syarah ini beliau menjelaskan lafaz-lafaz yang terkandung dalam hadis ini. Dan kita lanjutkan atau kita ulangi sedikit apa yang kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu. Sebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan senantiasa hambaku bertaqarrub kepadaku dengan ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah. Qala yakni al-fara'id, yakni ibadah-ibadah yang wajib. Tapi yang benar dari kalimat ini, yakni ba'dal fara'id, yaitu dia melakukannya setelah ibadah-ibadah yang fardu. Seorang hamba bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah-ibadah yang nawafil, dengan ibadah-ibadah yang nafilah, ibadah-ibadah yang sunnah, yaitu setelah melakukan ibadah-ibadah yang fardu. Yang dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Apabila dia hanya melakukan ibadah nawafil saja, melakukan ibadah-ibadah yang nafilah saja, ya, tanpa melakukan ibadah yang fardu, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecintaan kepadanya, menjadikannya sebagai wali. Walaupun selama dia mukmin, tentu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecintaan kepadanya selama dia adalah seorang yang mukmin. Qala wal fi'lu wa la yazalu, dan fi'l yang disebutkan dalam lafaz ini, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, wa la yazalu, dan senantiasa, yadullu ala al-istimrar, ini menunjukkan kepada istimrar, itu terus menerus dilakukan. Artinya seorang hamba harus istiqamah dalam ibadah-ibadah nawafil tersebut, ibadah-ibadah yang sunnah tadi, supaya dia bisa meraih derajat sebagai wali Allah, seorang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'ni wa yastamirru, jadi maksudnya wa yastamirru abdi, wa yastamirru abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan terus-menerus hambaku itu bertaqarrub kepadaku dengan ibadah-ibadah yang nafilah. Bukan harus istiqamah dalam ibadah-ibadah yang nafilah supaya seorang bisa meraih derajat wali Allah. Maka ketiadaan istiqamah dalam amalan seorang hamba itu adalah sesuatu yang yaitu tercela. Ini adalah sesuatu yang tercela. Lebih baik dia melakukan ibadah yang sedikit namun terus menerus dan istiqamah di atasnya. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling langgeng, yang paling dilakukan terus-menerus oleh hamba tersebut walaupun sedikit. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la takunu mithla fulan, atau la takunu mithla fulan, kana yaqumu min al-lail fatarakahu. Janganlah kalian menjadi seperti fulan, dahulu dia itu sholat malam, kemudian dia meninggalkannya. Hendaknya seorang berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang sederhana, ya, namun kemudian istiqamah di atasnya ini lebih baik. Walaupun tentu saja setelah dia mampu untuk istiqamah pada amalan yang sedikit, hendaknya dia berusaha untuk maju dan naik ke tingkatan yang selanjutnya, yaitu memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah tersebut sedikit demi sedikit. Qala ya'ni ba'dal fara'id, yaitu melakukan nawafil lagi setelah ibadah-ibadah yang fardu. Qala hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Qala hatta, yaitu kata hatta di sini, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Tahtamilu huna al-ghayah, bisa jadi yang dimaksudkan maknanya adalah ghayah, yaitu akhir atau tujuan dari suatu perbuatan. Nanti akan dijelaskan maknanya lebih lanjut. Wa tahtamil at-ta'lil, dan bisa jadi yang diinginkan adalah makna ta'lil, menyebutkan alasan. Jadi ada dua makna yang dimungkinkan dari kata hatta ini. Bisa jadi hatta maknanya ghayah, yaitu tujuan dari suatu perbuatan, ya. Atau maknanya adalah ta'lil, yaitu sebab dari suatu kejadian, sebab dari suatu kejadian. Akan dijelaskan lebih lanjut kalau maknanya ghayah itu maksudnya apa, kalau maknanya ta'lil, ya, maksudnya apa. Qala ta'ala al-awwal, maka dalam kemungkinan yang pertama, bahwasanya makna hatta di sini ghayah untuk menunjukkan tujuan dan akhir dari suatu perbuatan. Qala yakunu makna, maknanya adalah anna taqarrubahu ila Allah yusiluhu ila mahabbatillah. Bahwasanya taqarrubnya dia kepada Allah itu akan menyampaikan dia kepada kecintaan Allah kepada dirinya. Itu senantiasa seorang hamba tersebut terus menerus dalam keadaan bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah-ibadah yang nafilah setelah dia melakukan ibadah yang fardu, maka pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintainya, memberikan kecintaan kepadanya. Ini makna apabila hatta maknanya ta'lil, melakukan hal tersebut sampai Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya, sampai dia mendapatkan kecintaan oleh Allah kepada Allah, kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dirinya. Qala wa ala tsani, dan dalam kemungkinan yang kedua, yaitu bahwasanya maknanya adalah ta'lil, yakunu al-makna, maka makna dari kalimat ini la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil wa yakunu hadha at-taqarrubu sababan li mahabbatihi. Senantiasa hamba tersebut bertaqarrub kepadaku, yaitu kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang nafilah, maka taqarrub tersebut menjadi sebab kecintaanku. Jadi kalau mau diartikan kalimat tersebut, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, yaitu senantiasa hamba-ku bertaqarrub kepadaku dengan ibadah-ibadah yang nafilah, oleh karena itu, katanya di terjemahan apa? Oleh karena itu aku mencintainya. Menyatakan apa? Ta'lil atau sebab. Kalau mana yang pertama apa? Ghayah. Dia terus menerus bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhirnya pada derajat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kecintaan kepadanya. Nah, kalau mana yang kedua apa? Dia terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian karena dia terus menerus tadi, dengan sebab itulah dia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya mutaqarib, yaitu apa, hampir mendekati satu sama lainnya. Namun sebetulnya ada perbedaan secara lughah di situ. Ada perbedaan secara bahasa antara makna ghayah dan makna ta'lil. Walaupun kemudian hampir sama, apakah kemudian hartanya bermakna ghayah atau ta'lil, hampir sama maknanya. Qala wal ghayah itu wahidah, dan tujuannya satu. Ya, tujuannya sama, artinya hampir sama maknanya antara makna ghayah dan makna ta'lil. Qala fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka aku, apabila aku mencintainya, ini lanjutan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Qala ay saddatuhu fi kulli ma yasma'u. Yaitu aku memberikan kelurusan, meluruskan dirinya, membimbing dirinya dalam setiap apa yang dia dengar. Fala yasma'u illa ma fihi al-khairu. Maka dia tidak mendengar kecuali apa yang ada padanya al-khairu lahu, kebaikan baginya. Yaitu berupa ayat-ayat Al-Qur'an, dia mentadaburinya, itu ada kebaikan baginya, ya. Mendengarkan ta'lim, ya. Ilmu yang disampaikan kepada dirinya, dia mendengarkan dan berusaha untuk memahami, itu baik baginya, menambah keimanannya, dan yang lain sebagainya. Tidak mendengar kecuali apa-apa yang baik baginya, ya. Tidak mendengar kepada perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara seperti musik atau ghibah atau lainnya. Maka dia tidak mendengar kecuali perkara-perkara yang bermanfaat dan baik baginya. Adapun perkara yang bermadarat, membawa dosa atas dirinya, maka dia tidak mendengarkannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskan pendengarannya, membimbing dia untuk tidak mendengar kecuali kepada perkara-perkara yang baik. Qala wa laysa al-ma'na anna Allah yakunu sam'a al-insan, dan bukanlah makna bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pendengaran manusia tadi. Ini adalah makna yang tidak mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas langit kemudian menjadi pendengaran insan, menjadi pendengaran suara, ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka makna yang benar dari lafaz ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada dirinya sehingga tidak mendengar kecuali kepada yang baik. Qala li anna sam'a al-insan hiya sifatun min sifatihi, karena pendengaran manusia adalah salah satu dari sifat-sifatnya, satu sifat dari sifat-sifat manusia tadi. Qala ayu sifatul insan muhdadun ba'da an lam yakun, yaitu bahwasanya sifat-sifat manusia itu baru ada setelah tidak ada sebelumnya. Baru ada setelah tidak ada sebelumnya, yaitu manusia itu dulu tidak ada, kemudian sekarang ada, dan baru ada pendengarannya sekarang ini. Ketika dia mulai tumbuh di dalam janin, baru dia mungkin apakah kemudian pendengaran tersebut dia bisa mendengar di dalam janin, atau ketika sudah keluar, mungkin ada yang tahu. Yang pasti pendengarannya itu baru terjadi apa? Ketika terjadinya manusia tersebut. Baru terjadi ketika terjadinya manusia tadi. Jadi pendengaran itu adalah sesuatu yang baru. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ada sejak dahulu, tidak mungkin kemudian menjadi pendengaran seorang insan. Itu sesuatu yang mustahil. Maka makna ini tidak mungkin dimaknakan dengannya hadis ini. Kita dibawa kepada makna yang tadi kita sebutkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pendengaran seorang insan, yang dia mendengar dengannya yaitu Allah meluruskan pendengarannya, tidak mendengar kecuali kepada perkara yang baik-baik saja. Qala wa huwa sifatun fi, dan pendengaran itu adalah sifat pada dirinya, ay fil insan, yaitu pada seorang insan. Itu alasannya mengapa tidak dimaknai dengan zahir dari hadis tersebut, dikarenakan perkara tersebut tidak mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sejak zaman dahulu, kemudian tidak mungkin menjadi pendengaran seorang insan yang pendengaran tersebut baru ada. Baru adanya akan bersama dengan adanya manusia tadi, adanya insan tadi. Maka ini adalah suatu perkara yang tidak mungkin, maka dibawa kepada makna yang lainnya. Qala wa kadzalika yuqal, dan demikian pula dikatakan fi basarihi alladhi yabsiru bihi, yubsiru bihi, dan demikian pula dikatakan pada kalimat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penglihatannya yang dia mendengar dengannya. Bukan betul-betul menjadi penglihatan seorang insan, karena itu adalah sifat seorang insan, yang insan tersebut adalah sesuatu yang baru, sebelumnya tidak ada. Demikian pula penglihatannya, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penglihatan seorang insan, karena itu adalah sesuatu yang baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang telah ada sejak zaman dahulu kala, dari waktu yang tidak terhingga. Zaman dahulu kala yang tidak terhingga, yaitu yang dinamakan dengan zaman azali. Kalau zaman yang akan datang yang tidak terhingga namanya apa? Abadi. Kalau zaman yang sebelumnya yang kemudian sampai zamannya tidak terhingga, yaitu azali namanya. Azali berbelakang, abadi ke depan. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada sejak zaman azali. Tidak mungkin menjadi pendengaran seorang insan atau penglihatannya, yang penglihatan dan pendengaran tersebut sudah muhdats baru. Qala ay annallaha yusaddiduhu fima yara. Itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meluruskannya, meluruskan dirinya, memberikan bimbingan kepadanya, fima yara, pada apa yang dia lihat. Fala yara illa ma kana fihi khairun. Maka tidaklah dia melihat kepada sesuatu yang ada kebaikan padanya, ya, perkara-perkara yang bermanfaat baginya, ya, membaca Al-Quran, membaca kitab, membaca kaidah dan lain sebagainya yang bermanfaat. Qala wala yanzur ila wala yanzur illa illa ila ma kana fihi khairun. Dan tidaklah dia melihat kecuali pada perkara yang ada kebaikan padanya. Ini seperti ada pengulangan di sini, Allah Alam, maknanya sama dengan kalimat sebelumnya. Dia tidak melihat kecuali perkara yang bermanfaat saja, ya. Dan terpalingkan dari perkara-perkara yang bermadharat baginya, perkara-perkara yang, ya, mendatangkan dosa bagi dirinya, ya, perkara-perkara yang haram untuk dilihat, ya, dia dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara tersebut. Melihat aurat perempuan misalnya, atau kemudian juga melihat, yaitu ilmu-ilmu, ya, kitab-kitab yang merupakan mengandung ilmu-ilmu yang dilarang, ilmu yang tentang mengenai kesyirikan, ya, ilmu yang terkandung padanya kesyirikan seperti ilmu sihir misalnya, ya, dipalingkan dari perbuatan-perbuatan, atau kemudian memandang kepada perkara-perkara yang demikian. Qala wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dia memegang dengannya. Qala yuqalu fiha ma sabaqa fi as-sam'i. Demikian pula dikatakan sebagaimana apa yang telah lewat pada pembahasan mengenai pendengaran. Jadi sama pembahasannya atau sama maknanya. Ya, bukan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi tangan, ya, namun yaitu apa yang dimaksudkan disebutkan selanjutnya, ay annallaha ta'ala yusaddiduhu fi batashihi wa 'amalihi biyadihi. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelurusan bagi dirinya, ya, ketika dia memegang dan juga pada perkara-perkara yang dia amalkan dengan tangannya. Qala kala ya'malu illa ma fihi al-khair. Maka dia tidak mengamalkan kecuali perkara yang ada padanya kebaikan. Qala warijlahu allati yamshi biha. Menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Sama pembahasannya, sama maknanya, ay yusaddiduhu aydhan fi mashyihi fala yamshi illa ila al-khair. Yaitu Allah Subhanahu wa taala luruskan dia ketika dia berjalan, maka tidaklah dia berjalan kecuali kepada perkara yang mengandung kebaikan. Ini keempat perkara yang disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadi pendengaran seorang insan tersebut, ya, dan menjadi penglihatannya dan menjadi tangannya dan menjadi kakinya, semuanya maknanya adalah memberikan, ya, kelulusan, memberikan taufik pada dirinya supaya, ya, tidaklah melakukan kecuali perkara yang bermanfaat, tidaklah mendengar kecuali perkara yang bermanfaat, tidak melihat kepada sesuatu kecuali perkara yang bermanfaat, ya, dan tidak pula terjatuh kepada perkara-perkara yang haram dengan anggota-anggota badan tersebut. Ini maknanya. Ini faedah yang didapatkan oleh seorang yang sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Qala wala in sa'alani la u'tiyannahu. Dan apabila dia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Ini faedah yang selanjutnya dari seorang yang merupakan wali Allah. Apabila meminta, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya. Qala ay da'ani bi syai'in wa talaba minni syai'an la a'taituhu. Yaitu apabila dia berdoa kepadaku dengan suatu perkara atau meminta kepadaku sesuatu, maka niscaya aku akan memberikannya. Yaitu apa? Seorang yang mustajab doanya, ya. Seorang wali adalah seorang yang mustajab doanya, ya. Qala wala in ista'adhani la'uayidhannahu. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Qala fadzakara as-su'ala alladhi bihi husul al-matlub. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan soal pertama, menyebutkan permintaan yang dengan permintaan tersebut dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Itu faedah yang sebelumnya tadi. Wala in sa'alani la u'tiyannahu. Apabila dia meminta kepadaku soal, ya, suatu permintaan, aku akan memberikannya. Ya, dengan soal tersebut dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Wala isti'adah, dan kemudian menyebutkan apa isti'adah, meminta perlindungan. Allati biha najatun minal marhu. Yang dengan isti'adah tersebut, ya, apabila dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat dari perkara yang ditakutkan. Mendapatkan yang diinginkan dengan tadi permintaan dikabulkan, kemudian juga dihindarkan dan selamat dari perkara yang ditakutkan dengan apa? Dengan isti'adah, dengan permohonan perlindungan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu akhbara annahu subhanahu wa ta'ala yu'ti hadzal mutaqarribu يعطي هذا المتقرب إليه بالنوافل يعطيه ما سأله ويعيذه مما استعاذه. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya dia, Subhanahu wa taala, memberi kepada orang yang bertaqarrub dengan ibadah-ibadah nafilah ini, memberi kepadanya apa yang dia minta dan melindunginya dari apa yang dia mohon perlindungan darinya. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang dia inginkan dia dapatkan. Segala sesuatu yang dia khawatirkan akan menimpanya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi, tidak menimpanya. Jadi apa? Berarti orang tersebut mendapatkan kebaikan dan terhindarkan dari perkara-perkara kejelekan. Ini adalah suatu faedah yang sangat besar dari seorang yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan selanjutnya faedah-faedah dari hadis ini. Qala fi hadzal hadits fawaid. Pada hadis ini ada faedah-faedah. Al-ula isbatul walayati lillahi azza wa jalla. Penetapan kewalian bagi Allah azza wa jalla. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wali. Qala ay inna lillahi ta'ala awliya'u. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wali-wali. Qala wa hadza qad dalla 'alaihi al-Qur'anul Karim. Dan yang seperti ini sudah ditunjukkan pula oleh Al-Qur'anul Karim. Ya. Itu dalam ayat Al-Qur'an pun ada yang menetapkan tentang walayatullah, kewalian Allah Subhanahu wa taala. Dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaannya kepada wali tersebut. Itu ayat yang disebutkan setelahnya. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Surah Yunus ayat 62 dan 63. Artinya, ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah, tetapkan bahwasanya ada wali-wali Allah, la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak merasakan rasa takut atas diri mereka dan tidak pula mereka bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan juga mereka bertakwa. Disebutkan pada ayat ini, maksudnya disitu ada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca, hunalika walayatu lillahi haq. Hunalika walayatu lillahi haq. Dan demikianlah bahwasanya walayatu kewalian bagi Allah itu sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, memang benar adanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian hamba-hambanya jadi wali-walinya. Itu dalam surat Al-Kahfi. Kemudian asariyah yang kedua, karamatu awliya'illahi 'ala Allah. Kemuliaan para wali-wali Allah atas Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, pemuliaan pada para wali-wali tersebut. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Qala haythu kana alladhi yu'adihim qad adana Allahu atau qad azana Allah bil harbi. Di mana orang-orang yang memusuhi mereka, memusuhi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah mengumumkan peperangan kepada Allah. Mengumumkan peperangan kepada Allah. Ini juga bahasanya para wali-wali tersebut adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan dan posisi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ketika ada yang memusuhi wali-wali tadi, ya Allah, ya, memusuhi mereka dan mengumumkan peperangan kepada mereka. Kemudian as-salifah yang ketiga, anna mu'adata awliya'illahi min kada'ir dhunub. Bahwasannya permusuhan kepada para wali-wali Allah itu termasuk dosa-dosa besar. Ya. Karena agamanya keras di sini. Ya. Orang yang memusuhi wali Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan peperangan atas dirinya. Ya. Agamanya keras. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengumumkan peperangan berarti apa? Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadabnya. Ya. Orang yang memusuhi wali Allah subhanahu wa ta'ala tadi, ya, tinggal menunggu saja, tinggal menunggu waktu saja untuk mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Qala li'anna Allah ja'ala dhalika idzanan bil harbi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan permusuhan tadi, ya, sebagai pengumuman peperangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ancamannya keras, maka ini menunjukkan bahwasanya permusuhan kepada wali Allah adalah dosa yang besar. Kemudian ar-rabi'ah yang keempat, an-fariidatu ahabbu ila Allah min an-nafilah. Bahwasanya ibadah yang wajib lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada ibadah yang nafilah, ibadah yang sunnah. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma faradtu 'alayhi. Dan yaitu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau firman Allah subhanahu wa ta'ala di sini, dan tidaklah seorang hambaku itu bertaqarrub kepadaku dengan suatu perkara yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atas dirinya. Itu apa yang diwajibkan atas seorang hamba, itulah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lebih dicintai daripada yang tidak diwajibkan. Apa yang tidak diwajibkan? Nafilah. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah yang wajib lebih dicintai daripada ibadah nafilah. Maka nanti kita betul-betul berkonsentrasi untuk menyempurnakan ibadah yang wajib, ya, daripada ibadah yang nafilah. Tentu saja kita berusaha untuk menyempurnakan ibadah yang nafilah juga, namun untuk ibadah yang wajib, ibadah yang fardhu, salat fardhu misalnya, ya, nanti kita berusaha untuk lebih khusyuk, ya. Kita berusaha untuk lebih menghayati ibadah yang fardhu tersebut daripada ibadah yang nafilah. Kemudian al-qaul yang kelima, al-isyaratu ila anna awamir Allah azza wa jalla naw'an, faraidu wa nawafil. Di situ ada isyarat bahwasanya perintah-perintah Allah azza wa jalla itu ada dua, yaitu yang faraid, yang wajib, wa nawafil, dan perintah-perintah yang sunnah, yang nafilah. Jadi yang namanya perintah itu, kalau diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi itu adalah sesuatu yang fardu, yang wajib, dan ini adalah asalnya. Tapi kalau subhanahu wa ta'ala memerintahkan, berarti apa? Jadi maksudnya perintah yang wajib, harus dilakukan. Ini asalnya. Dan disitu ada perintah yang nawafil, perintah yang sunnah saja, yang apabila tidak dilakukan, dia tidak berdosa. Apabila dilakukan, dia mendapatkan pahala. Ya. Dan ini yang nawafil ini, ya, biasanya ada sharifnya, ada yang menyimpangkan dari makna wajib. Ketika ada perintah, asalnya wajib, namun bisa jadi perintah tersebut adalah suatu yang sunnah saja, suatu yang apabila ditinggalkan tidak mengapa. Dilihat dari mana? Dilihat bahwasanya disitu ada dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya itu tidak mengapa apabila ditinggalkan, tidak mengapa apabila ditinggalkan. Kemudian as-salisah yang ke-6, itsbatul mahabbati lillahi azza wa jalla. penetapan sifat mahabbah bagi diri Allah atau bagi Allah Azza wa Jalla, ya, bagi Allah Azza wa Jalla, penetapan sifat mahabbah bagi Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat mahabbah, itu mencintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dicintai. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecintaannya kepada wali-walinya. Maka jangan kita mengingkari sifat mahabbah ini. Ditetapkan dalam hadis, ya. Kita tetapkan pula dalam ayat-ayat Al-Qur'an, maka tidak bisa kita mengingkarinya. Qala liqawlihi, berdasarkan firman-Nya, ahabba ilayya mimma fardtu 'alayhi. Yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atas dirinya. Lebih aku cintai. Berarti apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai. Mencintai apa? Mencintai ibadah yang wajib. Ya. Dan juga mencintai ibadah yang sunnah juga. Namun apa? Yang lebih dicintai yaitu ibadah yang wajib daripada ibadah yang sunnah. Semua ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Ya. InsyaAllah akan kita sempurnakan faedah ini pada kesempatan yang akan datang. Dan InsyaAllah kita baca faedah-faedah yang setelahnya juga pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaihi wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim.